Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah berikan kebaikan dan Allah berikan kesabaran. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah telah menyempurnakan kenikmatan yang besar dalam kehidupan kita, sehingga dalam kesempatan hari ini kita mampu melanjutkan estafet ibadah kita kepada Allah, dan ibadah itu dilapisi dengan ilmu yang menjadikan kita tidak pernah letih dan tidak pernah lelah di dalam kita mendatangi kajian, supaya estafet ibadah kita terjaga sampai kita menutup mata. Karena salah satu fungsinya ilmu bukan hanya membenarkan cara yang salah di dalam kita beribadah, tapi fungsinya ilmu ketika didatangi majelisnya adalah upaya untuk melembutkan hati dan membuat basah kalbu kita, supaya ketika hati kita lembut dan kalbu kita basah dengan nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, semakin menjadikan kita mudah untuk istiqamah ketika ditopang dengan perjalanan ilmu, ketika kita telah mendapatkan nasihat indah dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita senantiasa memiliki hati yang sehat, yaitu adalah hati yang mudah menerima kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, menjadikan ilmu menjadikan kita menjadi mulia di hadapan Allah, dan menjadikan ilmu itu diri kita mulia di hadapan sesama makhluk dan sesama hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi pembuka dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Kita kemarin telah menyampaikan perjalanan panjang bagaimana kita mendapatkan tentang perihal, yaitu adalah bagaimana ketika manusia mereka diperintahkan untuk mendatangi kuburan, dan bagaimana hikmah-hikmah yang terkandung ketika kita mendatangi kubur. Karena termasuk di antara perkara yang menjadi obat atas kerasnya hati kita dan atas keringnya hati kita, yaitu adalah ketika mendatangi kuburan. Karena mendatangi kuburan mengingatkan kita untuk senantiasa ingat kepada kematian, dan membuat sikap kita zuhud dalam urusan dunia ketika kita selalu terfikirkan dan selalu terbayang dengan urusan-urusan kematian. Kemarin juga kita telah mempelajari pula apa yang kemudian kita lakukan di dalam kuburan, sunah-sunahnya apa saja ketika kita berada pada area kuburan. Seperti kita disunahkan membaca doa, disunahkan untuk melepaskan sandal, disunahkan pula untuk tidak duduk di atas batu nisan, disunahkan pula untuk tidak melompati kuburan. Itu merupakan bagian-bagian yang telah kita pelajari di dalam sunnah ketika kita mendatangi kuburan. Sekarang mari kita kemudian membaca yang berikutnya. Kita buka pada halaman 42. Ya. Kita akan pelajari pada halaman 42. Pada halaman 42 kita membahas tentang tanda-tanda iman pada diri ketika orang itu meninggal dunia. Jadi ketika kita ingin mendapati apa tanda beriman atau apa itu tanda iman ketika orang itu meninggal dunia, kita kembalikan pertanyaan ini jawabannya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menyampaikan dan mengabarkan kepada kita apa itu tanda iman ketika orang itu meninggal dunia. Sebelum kita membahas ini secara khusus, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, "La ta'jabu bi amali ahadin." Janganlah kalian itu merasa kagum dengan amalan seseorang sampai kita melihat bagaimana dia diwafatkan dan dimatikan oleh Allah. Artinya, janganlah terlalu kita mencintai seseorang dan menjadikan kita kagum berlebihan kepada seseorang, dan jangan sampai pula kita membenci seseorang secara berlebihan sampai kita mendapati orang tersebut bagaimana kematiannya. Karena sesungguhnya kematian itu akan memberikan bukti serta memberikan penjelasan apakah dia itu dibenarkan amalnya oleh Allah ataukah tidak. Karena apabila ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan khusnul khatimah, ibu, maka sesungguhnya dia telah dibenarkan segala amal ibadahnya ketika hidup di dunia. Makanya Allah wafatkan ia dalam keadaan khusnul khatimah. Sebagaimana apabila ada orang yang diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah, berarti orang itu adalah orang yang didustakan oleh Allah amal ibadahnya, sampai Allah wafatkan dan Allah matikan ia dalam keadaan sedang melakukan kemaksiatan dan melakukan dosa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat seseorang itu, jangan terlalu percaya seseorang sampai kita melihat gimana sih matinya orang ini nanti. Karena hari ini terkadang kita mendapati ada orang-orang yang berani sampai mengkultuskan seseorang seakan-akan orang itu tidak ada celah kesalahan sedikit pun, dimaksumkan, ditempatkan pada derajat yang begitu sempurna di matanya. Makanya Rasulullah memberikan wejangan, jangan terlalu kagum sama amalan seseorang, jangan terlalu kagum dengan ilmunya seseorang, sampai kamu melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Karena dengan melihat kematiannya kita akan tahu apakah ibadahnya itu dibenarkan oleh Allah ataukah sebaliknya ibadahnya itu didustakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang sampai meninggal dalam keadaan dia beribadah, berarti seluruh ibadahnya ketika dia hidup dibenarkan oleh Allah. Allah terima sampai Allah atur bagaimana dia meninggal dalam keadaan yang semacam itu. Sebagaimana sebaliknya, kalau ada orang yang beribadah tetapi ternyata sampai dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah, berarti pastikan sesungguhnya orang itu pada dasarnya didustakan amal ibadahnya sampai Allah matikan ia dalam keadaan su'ul khatimah. Saya pernah, ini kisah ini ibu, nyata. Saya melihat ada dua orang fulan yang sama-sama dari satu fakultas, lalu kemudian mereka berbeda pendapat tentang satu perkara, merembet kepada perkara-perkara yang lainnya. Ya. Lalu kemudian ketika saya mendapati salah satu di antara mereka yang sedang bertikai dalam satu masalah, ternyata salah satu di antara mereka ditakdirkan mati muda. Dan ketika meninggal itu saya melihat bagaimana dahinya berkeringat. Tinggal bagaimana kita melihat yang satunya ini kayak apa. Karena apa? Karena cukuplah kalau kita melihat seseorang diwafatkan dalam keadaan berkeringat dahinya, berarti itu tanda salah satu khusnul khatimah. Dan itulah tanda yang tidak bisa kita dustakan, sebenci apapun kita kepada diri mereka, ketika mereka mati dalam keadaan khusnul khatimah dengan keadaan berkeringat dahinya, berarti Allah telah membenarkan segala amal ibadahnya ketika hidup, sampai Allah tutup hari-hari yang dia lewati dengan keadaan iman dan takwa. Jadi inilah yang kemudian kita harus mengerti. Maka kita baca dulu apa yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi pada halaman 42. Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman itu bisa ditandai dengan keluarnya keringat pada pelipisnya. Hal itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Buraidah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mautu yamutu bi'arqil jabin." Al-mautu al-mu'min yamutu bi'arqil jabin. Sesungguhnya orang yang mukmin itu meninggal dalam keadaan berkeringat di pelipisnya atau di keningnya. Jadi di sininya berkeringat, di sininya berkeringat. Dan tentunya keringat mereka merupakan keringat yang tidak pernah kering. Diusap, keluar kembali. Diusap, keluar kembali. Jadi kalau ada di antara ibu nanti yang meninggal, lalu kemudian di sininya berkeringat, kemudian di sininya berkeringat, sudah deh. Itu yang benar, kita yang salah. Ya. Makanya kemudian di situ Rasulullah SAW menyampaikan orang mukmin itu ketika meninggal dengan keringat di pelipisnya. Dan banyak orang-orang yang mereka terdolimi itu ternyata mendapatkan hal yang semacam ini, yaitu ketika mereka dalam keadaan di sini berkeringat, di sini kemudian berkeringat, dan mereka ketika diusap keringat-keringat itu, bulir-bulirnya tidak mampu kering, dia akan keluar lagi, dia akan keluar lagi, dan keringatnya terus menetes seakan-akan dia masih memproduksi keringat itu. Dan Allah berikan itu karena itu merupakan bagian dari tanda iman yang Allah berikan kepada orang yang beriman ketika meninggal dunia. Kita baca penjelasannya. Dan diriwayatkan pula dari Salman Al-Farisi, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, perhatikanlah tiga hal pada seseorang mayit ketika dia meninggal dunia. Yang pertama, jika pelipisnya berkeringat. Yang kedua, matanya berlinang. Dan lubang hidungnya mengembang. Jadi Rasulullah menyuruh kita, apabila kita ingin melihat tanda iman pada seseorang ketika meninggal dunia, perhatikanlah pada tiga. Pertama, pelipisnya berkeringat ataukah tidak. Yang kedua, air mata ini berlinang. Jadi kalau ada di pojok-pojok matanya itu air mata. Kemudian hidungnya mengembang, hidungnya membesar, Ibu. Tahu kan hidung membesar? Mengkerok kalau kata orang Jawa. Jadi kemudian dia membesar. Maka kemudian ketika kalian melihat itu adalah bagian dari rahmat yang Allah turunkan kepada mereka, kata Rasulullah. Jika dia menengkur seperti unta muda yang dicekik, padam roman mukanya dan berbuih kedua sudut mulutnya, maka itu adalah azab yang Allah timpakan kepadanya. Jadi biasanya kita melihat orang yang semacam itu sebaliknya. Ada orang yang meninggal dalam keadaan rona wajahnya menjadi hitam. Lalu kemudian di mulutnya berbusa. Lalu kemudian dia mendengkur. Maka itu adalah tanda orang itu meninggal dalam keadaan suul khatimah. Allah. Jadi kemudian hadis itu menerangkan kepada kita bahwasannya hal-hal semacam itu akan menyebabkan kita akan melihat tanda kemurkaan Allah kepada seorang manusia, yaitu adalah ketika diwafatkan dalam keadaan yang buruk. Dan sesungguhnya orang yang meninggal dalam keadaan yang buruk pada hakikatnya itu adalah tanda keburukan yang Allah segerakan sebelum dia mendapatkan tanda-tanda keburukan berikutnya. Yaitu ketika ada orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dan tanda su'ul khatimah bukan hanya mereka yang melakukan dosa, tapi sesungguhnya ketika dia melakukan tindakan yang dimurkai oleh Allah, meninggal dalam keadaan mendengkur sebagaimana anak unta yang dicekik, dalam keadaan rona wajahnya berubah menjadi hitam dan mulutnya kemudian berbuih, maka sesungguhnya itulah tanda kemurkaan Allah kepadanya. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya berlindung diri dari sifat kematian yang semacam itu, karena itu tanda kemurkaan Allah kepadanya sebelum dia mendapatkan azab-azab yang pedih berikutnya dalam kehidupan di barzahnya dan kehidupan kelak di akhiratnya. Makanya kita minta terus kepada Allah. Salah satu permohonan kita yaitu adalah bagaimana kita mendapatkan husnul khatimah. Dan ini termasuk salah satu doa yang harus kita rutinkan dalam setiap kita melewati waktu-waktu yang mustajab, Ibu. Berdoalah meminta surga, berdoalah supaya kita diberikan husnul khatimah, diberikan istiqamah, diampuni dosa-dosa oleh Allah, diberikan hidayah, dan kemudian kita meminta supaya terjaga dari fitnah. Itu merupakan doa yang harusnya kita rutinkan setiap kita melewati waktu yang mustajab sebelum kita meminta tentang tetek bengek urusan dunia dan pernik-perniknya. Saya ulangi lagi. Mintalah kepada Allah 6 perkara yang harus kita senantiasa rutinkan setiap kita meminta kepada Allah sebelum kita meminta urusan tetek bengek dan pernik-perniknya dunia. Yang pertama, mintalah kepada Allah surga. Yang kedua, mintalah kepada Allah supaya kita diberikan rezeki husnul khatimah. Yang ketiga, mintalah kepada Allah supaya kemudian kita diampuni atau diberikan istiqamah. Yang keempat, mintalah kepada Allah supaya Allah itu mengampuni dosa-dosa kita, di mana dosa-dosa kita sebanyak butiran pasir di padang Sahara. Mintalah kepada Allah hidayah, supaya hidayah ini kita genggam sampai kita meninggal dunia, mendapatkan ilmu yang benar, mendapatkan ilmu yang menjadikan kita ma'ruf, menjadikan kita mendapatkan ilmu yang semakin menjadikan kita mencintai orang yang beriman, bukan ilmu yang menjadikan kita semakin membenci dan semakin menyesatkan orang-orang yang beriman. Dan yang keenam, mintalah kepada Allah supaya kita terhindar dari segala macam fitnah, di mana fitnah itu sifatnya merusak kehidupan agama kita. Makanya salah satu doa yang kita rutinkan ketika kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah kematian yang indah dalam rangkaian husnul khatimah, yaitu sebagaimana doa yang mauquf, doa yang kemudian berhenti pada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana doanya ini kalau tidak salah sudah pernah saya sampaikan, yaitu adalah Allahumma ij'al khaira umri akhirahu, waj'al khaira amalin khawatimahu, wa khaira ayyamin yauma alqaka fihi. Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Allah, berikanlah kepadaku umur yang terbaik adalah umur ketika aku meninggal dunia. Berikanlah amalku yang terindah, amal ketika aku menutup mata, dan berikanlah hariku yang terbaik, hari ketika aku bertemu dengan dirimu. Kenapa ibu? Karena ketika kita sedang bertambahnya iman, lalu kita meninggal dunia, masya Allah nikmat betul. Dan yang kita khawatirkan, yaitu adalah ketika kita meninggal dunia dalam keadaan futur, dalam keadaan sedang lemah iman, dalam keadaan sedang merosot ketakwaan, lalu pada saat itu kita sedang meninggal dunia dan kita berlindung dari kematian yang kurang istimewa semacam ini. Tapi kita minta, ya Allah, nanti ketika bertambahnya imanku, sedang menikmati kedekatanku kepada dirimu, dan sedang menikmati ibadahku kepada dirimu, ya Allah, maka wafatkanlah aku dalam hari yang terbaik, amal yang terbaik, dan wafatkanlah aku dalam keadaan umurku yang terbaik, yaitu adalah umur ketika meninggal dunia. Hadis di atas telah ditakhrij oleh Abdullah At-Tirmidzi di dalam kitabnya Nawadir Al-Usul. Maka Abdullah berkata, sesungguhnya orang mukmin itu masih tersisa padanya beberapa kesalahan. Ya. Artinya, orang mukmin walaupun mereka senantiasa melazimi taubat dan mereka senantiasa melazimi istighfar, mereka masih membawa istighfar, masih membawa kesalahan-kesalahan yang menempel pada dirinya. Jadi orang mukmin itu, ibu, walaupun mereka setiap waktunya bertaubat dan setiap waktunya beristighfar kepada Allah, orang yang beriman itu masih membawa kesalahan-kesalahan dan dosa. Maka kesalahan itu dikurangi saat dia meninggal dunia. Maksudnya dibalas, oleh karenanya keringatnya itu berkeringat, pelipisnya itu berkeringat. Makanya kita memahami sakaratul maut itu berat. Tetapi orang yang mendapatkan sakaratul maut, maka mereka akan dikurangi dosa-dosa mereka dan kemaksiatan mereka. Karena salah satu penggugur dosa bukan hanya taubat, penggugur dosa bukan hanya kita melakukan istighfar, tapi salah satu di antara penggugur dosa yaitu adalah ketika kita mendapatkan beratnya sakaratul maut, maka itu pun menggugurkan dosa. Bagaimana kalau yang meninggal dunia itu orang kafir? Apabila yang meninggal itu orang kafir, maka sesungguhnya sakaratul maut yang dia dapatkan tidak menggugurkan dosa. Tetapi apabila dia adalah orang yang beriman, sakaratul maut yang dia dapatkan, maka sesungguhnya itu menggugurkan dosa. Karena tidak ada sakit yang paling berat yang dirasakan oleh manusia kecuali sakit yang dirasakan ketika dia meninggal dunia dalam sakaratul maut. Tidak ada yang mampu mengalahkan sakitnya sakaratul maut ketika orang itu meninggal dunia. Maka kata sebagian ulama, mukmin itu pelipisnya berkeringat karena malu kepada Allah atas pelanggaran yang telah dilakukan. Karena anggota tubuh bagian bawah telah mati dan masih tersisa kekuatan hidup dan aktivitas-aktivitas di bagian atas, maka rasa malu itu tampak di kedua matanya. Pada saat itulah memang waktunya merasa malu. Jadi sebagian para ulama menerangkan sebagaimana dinukil oleh Imam Qurtubi, kenapa pelipisnya orang yang beriman itu berkeringat dan mata mereka itu mengikuti perjalanan ruh ketika dicabut, karena pada saat itu orang mukmin itu malu karena masih membawa dosa dan membawa kemaksiatan ketika dia pulang kepada Allah. Rasa malu itu ditampakkan dengan pelipisnya yang berkeringat dan tampak dengan matanya yang terbuka ketika dia meninggal dunia. Ya, dan itulah yang disampaikan oleh sebagian ulama yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi. Berarti di sini kita memahami manusia yang beriman pun adalah orang yang paling malu ketika mereka bermaksiat kepada Allah. Dan malunya orang yang beriman kepada Allah itu malu yang dia miliki di waktu hidup, dan malu itu masih dia bawa sampai dia sakaratul maut. Karena apabila kita memiliki malu ibu kepada Allah, maka itulah yang menjadi tameng dan hijab kita tidak melakukan dosa dan kemaksiatan. Coba kalau kita punya malu, ibu misalkan sedang senang kepada seorang laki-laki dulu ya, 40 tahun yang lalu. Maka kemudian ketika kita punya malu, tentunya kita tidak ingin apapun kesalahan itu nampak kepada orang yang sedang kita senangi. Bahkan ketika kita dalam keadaan kotor, kita ingin memberi pewangi supaya tidak tampak kotornya dan supaya tampak harumnya. Maka itu pula yang kemudian dimiliki oleh orang yang beriman. Orang yang beriman, mereka adalah orang yang memiliki rasa malu kepada Allah. Rasa malu itu yang mereka dapatkan sampai mereka dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Malu itu masih mereka miliki. Dan malu itu menjadi bulir-bulir keringat di pelipisnya. Dan akhirnya itulah yang ditunjukkan oleh Allah menjadi tanda orang yang beriman ketika mereka itu meninggal dunia. Adapun orang kafir, semua itu tidak dia alami. Sedangkan ahlu tauhid mendapatkan siksa. Sedangkan ahlu tauhid yang mendapatkan siksa juga tidak mengalami pengalaman seperti itu karena sibuk dengan siksaan yang menimpa. Sekarang kita ini, maksudnya apa ini Ustaz, ahlu tauhid yang mendapatkan siksa? Artinya belum tentu ahlu tauhid itu langsung masuk surga. Ada orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah, tidak berbuat syirik, tapi ternyata mereka memasuki neraka terlebih dahulu karena keburukan mereka lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan mereka. Selama mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, maka saatnya mereka akan keluar dari neraka kalau mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Makanya orang-orang yang bertauhid, ketika dia banyak dosanya dan banyak kemaksiatan yang dia pernah lakukan, maka dia juga tidak mendapati pelipisnya itu berkeringat karena dia sibuk dengan dosa-dosanya ketika dia hidup, walaupun dia beriman dan tidak melakukan kesyirikan. Makanya kita pahami orang yang masuk surga itu dia bergelombang ibu. Ada yang masuk surga sekali kilat langsung masuk ke dalam surga. Ada yang masuk surganya berjalan cepat, ada yang tertatih-tatih, ada yang masuk neraka terlebih dahulu sampai kemudian masuk ke dalam surga. Karena tidak semuanya mereka punya gelombang satu ketika mereka memasuki surga. Gelombangnya itu bukan satu gelombang, tapi bergelombang-bergelombang, datang berikutnya, datang berikutnya. Ya. Makanya orang yang bertauhid, mereka pasti masuk surga selama mereka tidak melakukan kesyirikan dan tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman. Tapi dosanya itu ditebus dengan neraka yang dia rasakan terlebih dahulu sampai bersih dosa-dosa itu, barulah mereka dimasukkan ke dalam surga. Tapi tidak boleh ya bagi kita untuk kemudian membangun satu bayang-bayang, satu doa, tidak apa-apa deh masuk neraka dulu, yang penting nanti akhirnya masuk surga. Karena itu termasuk di antara prasangka yang salah dan prasangka yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka keringat yang tampak di pelipis adalah tanda pada orang yang mendapatkan rahmat. Karena tidak ada satupun dari para wali, siddiq dan orang yang berbakti melainkan mereka merasa memiliki malu kepada Allah, disertai dengan rasa senang menerima kabar gembira, hadiah dan kemuliaan-kemuliaan lainnya. Maka perlu saya katakan di sini, kata Imam Qurtubi, terkadang ketika tanda itu tampak semuanya, terkadang hanya satu yang tampak, terkadang yang tampak itu dua. Kami pernah melihat ada orang yang hanya berkeringat di pelipisnya saja yang tampak. dan semua itu tergantung pada tingkat amal mereka masing-masing. Artinya, tidak semua tanda tiga yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang disampaikan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi itu muncul pada satu orang. Kadang-kadang hanya satu tanda. Tiga tanda tadi apa sih? Satu, keringatnya, pelipisnya berkeringat, kemudian matanya berair, kemudian maka kemudian hidungnya mengembang. Maka tidak semuanya itu tanda itu selalu muncul dalam satu orang. Ada orang yang terkadang dia mendapati hidungnya mengembang. Hidungnya mengembang. Kalau kemudian mendapati hidungnya mengembang, kadang-kadang tidak disertai, kok pojok matanya tidak berlinang ya? Ada pula yang kemudian kita mendapati berlinang pojok air matanya tetapi dia tidak berkeringat, kemudian pelipisnya. Ada yang didapati pula oleh Imam Qurtubi berkeringat pelipisnya tetapi tidak mengembang hidungnya dan tidak berkeringat berlinang di pojok matanya. Semuanya itu sesuai dengan tingkatan amal ibadah yang telah dia lakukan. Tapi disitulah kita memahami, Masya Allah, disitulah kita memahami bahwasanya kematian kita ditentukan dengan proses ibadah yang telah kita kerjakan dan telah kita lakukan. Dan itulah yang akan menentukan bagaimana status kematian kita, karena sesungguhnya kematian itu pasti datang, dan sesungguhnya yang kita inginkan bagaimana kita mendapati tanda iman ketika kita meninggal dunia. Ya, itu halaman 43. Sekarang kita buka halaman 44. Keluarnya nyawa orang yang beriman dan keluarnya nyawa orang yang kafir. Jadi Allah itu akan memperlakukan beda antara orang yang beriman dengan orang kafir dimulai dari proses sakaratul maut. Karena apabila kita melihat dalam kehidupan dunia, Allah itu memperlakukan orang mukmin dan orang kafir itu sama dalam masalah dunia dan materinya. Ibu sekarang lihat kan, orang-orang kafir mereka memiliki harta dan materi, sama dengan harta dan materi yang kita miliki. Ya. Karena apa? Karena sesungguhnya orang kafir mendapatkan materi dan dunia sebagaimana kita, karena besarnya rahmat Allah meliputi orang kafir dan meliputi orang mukmin. Tapi perlakuan Allah itu berbeda kepada orang kafir dimulai ketika mereka itu mengalami sakaratul maut. Dari situlah sudah mulai beda. Kalau dalam kehidupan dunia mungkin Allah memperlakukan kita sama dengan orang-orang kafir. Karena apa? Karena besarnya dan luasnya rahmat Allah dalam kehidupan kita. Contoh, kita punya mobil, orang kafir punya mobil. Kita punya motor, orang kafir punya motor. Kita punya kosmetik, orang kafir juga punya kosmetik. Tapi ketika kemudian kita meninggal dunia dalam sakaratul maut, barulah di situ akan nampak perbedaan. Dan perbedaan itu nampak pada proses sakaratul maut seseorang. Mungkin ada yang berkata begini, Ustaz, saya melihat itu ada orang Nasoro, Kristen, kafir, musyrik, murtad. Tapi ternyata ketika mati keadaannya kelihatannya biasa aja. Dia duduk, dia diem, mati. Kelihatannya tidak merasakan sakit. Padahal saya melihat ada sebaliknya, orang-orang yang saya lihat dia beriman kepada Allah tapi kelihatannya merasakan sakit betul ketika dia mengalami sakaratul maut. Cara menjawab apabila kita mendapati pertanyaan yang semacam ini, cara menjawabnya mudah. Sesungguhnya pandangan mata kita sering menipu. Jadi apa yang kita pandang bahwasanya seseorang itu tampaknya dia matinya gampang, itu bukan berarti bahwasanya menghilangkan dan menafikan berbagai macam kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, bahwasanya Allah itu menimpakan berbagai macam keburukan, sakit dan perih ketika orang kafir itu meninggal dunia. Cuma mata kita yang luput ketika tidak mengetahui tentang semua itu, karena mata kita lemah dan telinga kita lemah. Sebagaimana ada orang mukmin atau orang muslim tampaknya ketika dia meninggal dunia merasakan sakit sampai mengatakan aduh ah. Tapi sakitnya itu kalau dia beriman dan tidak berbuat syirik kepada Allah, sakitnya itu jauh lebih ringan dibandingkan orang kafir ketika meninggal dunia. Jangan pernah menghakimi tentang satu persoalan berdasarkan apa yang kita lihat ketika telah datang kabar yang jelas dari Allah dan Rasul-Nya. Kenapa perlu saya sampaikan ini, Ibu? Karena saya pernah membaca salah satu tulisan orang liberal. Orang liberal itu mempertanyakan bahwasanya tidak mesti yang diridhoi oleh Allah itu muslim. Maka di antara bukti yang beliau sampaikan adalah, saya punya tetangga itu Nasara, Kristen, tapi ketika meninggal dunia kelihatannya tenang dan damai ketika saya melihatnya. Tapi sebaliknya, saya punya tetangga, dia muslim, tapi ketika dia meninggal dunia kayaknya kesakitan betul. Disitulah dia lalu berkata dalam tulisan itu, dimuat di salah satu koran nasional. Kemudian dia berkata dengan entengnya dan mengatakan, berarti tidak semua agama, apa, berarti bukan hanya Islam yang diterima oleh Allah. Agama-agama lain pun diterima oleh Allah selama dia melakukan kebaikan. Selama melakukan kebaikan. Maka cara menjawab semacam itu tadi kita katakan, jangan pernah mau dan jangan pernah kita menghakimi satu masalah berdasarkan apa yang dilihat oleh mata. Karena pandangan mata itu sering menipu. Pandangan mata itu sering menipu. Wong kita sering melihat kok di kamera, itu aja menipu kita, padahal itu kamera. Coba kalau Ibu melihat secara langsung, kemudian secara langsung itu di shoot oleh kamera, ya. Dalam beberapa kasus kamera itu ada yang berbalik, kalau kanan yang ngambil, kiri yang terlihat di kamera. Kalau kiri yang ngambil, yang terlihat di kamera kanan. Kalau mata saja sering menipu, apalagi kita tidak boleh menyandarkan keputusan atau menyandarkan pandangan tentang satu perkara berdasarkan kepada pandangan mata. Tapi harus dikembalikan kepada rujukan yang jelas yang termaktub di dalam kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti sebelum kita bahas ini, Ibu, siapapun orang kafir yang pernah Ibu lihat ketika dia mati kok tampaknya enak, tidurnya cuma tidur, bahkan kayak ala sinetron, aku pergi dulu ya. Hati-hati, jaga kemudian keluarga. Kemudian nyari posisi. Maka pastikan bahwasanya dia merasakan kesakitan, cuma kita tidak pernah mengerti apa yang dia rasakan karena pandangan kita sangat terbatas dan sesungguhnya akal kita sangat lemah untuk memahami apa yang luput dari pandangan mata kita. Sekarang karena kita beriman, nah kita ingin tahu kabar yang disampaikan Nabi itu apa ketika Nabi menceritakan tentang perihal orang yang meninggal dunia, di mana perbedaan itu nampak mencolok antara orang yang beriman dengan orang kafir. Maka dikatakan di sini, inna nafsal mu'mini takhruju rashan wa inna nafsal kafir tusallu kama tusallu nafsil himari. Sesungguhnya nyawa orang yang beriman itu keluarnya sebagaimana keringat. Jadi keluarnya nyawa orang yang beriman sebagaimana keluarnya keringat. Artinya dimudahkan walaupun sudah semacam ini tetap berat, walaupun keluarnya sebagaimana ibaratnya sebagaimana keringat. Kenapa? Karena diibaratkan, karena dibandingkan dengan orang kafir. Bukan berarti kemudian orang yang beriman ketika dikatakan keluarnya sebagaimana keringat, dia tidak merasakan sakit. Enggak, tetap merasakan sakit. Tapi kenapa kok diterangkan oleh Nabi, kama tusallu, kama takhruju rashan. Kenapa Nabi mengatakan sebagaimana keluarnya keringat? Dibandingkan dengan sakit dan perihnya orang kafir, orang yang beriman itu jauh lebih mending ketika mereka meninggal dunia dibandingkan sakit yang dirasakan oleh orang kafir ketika mati. Ya. Tidak ada Ustaz sakaratul maut yang enak. Tidak ada, Ibu. Yang bisa merasakan sakaratul maut yang enak itu cuma satu, orang yang berjihad di jalan Allah, itu saja. Tak, tidak ada yang lain. Kalau wanita berarti tidak bisa dong, Ustaz. Tidak bisa, karena jihadnya wanita bukan pada peperangan. Ya. Karena sesungguhnya orang yang mereka berjihad di jalan Allah, sesungguhnya dikatakan oleh Nabi, matinya mereka sebagaimana digigit semut. Saking nikmatnya mereka mati, makanya mereka minta balik ke dunia supaya merasakan kembali nikmatnya ketika mereka mati. Itu orang yang berjihad di jalan Allah. Selain dari itu, tidak ada sakaratul maut yang kemudian dalam keadaan yang enak, nikmat, tidak ada. Bahkan Nabi sekalipun merasakan beratnya sakaratul maut. Nanti kita akan bahas bagaimana detik-detik Rasulullah ketika sakaratul maut. Saking beratnya sakaratul maut yang dirasakan oleh Nabi, sampai Nabi meminta semangkuk air untuk dia usapkan wajahnya dengan air itu. Karena apa? Saking besarnya rasa perih dan rasa pedih yang dirasakan oleh Nabi ketika beliau dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ya. Kita lanjutkan. Wa inna nafsal kafir tusallu kama tusallu nafsal himar. Dan sesungguhnya kan orang kafir, sedangkan orang kafir sesungguhnya mereka itu ketika keluar nyawanya sebagaimana dihunus, sebagaimana dihunusnya nyawa keledai. Jadi orang kafir matinya mereka sebagaimana matinya keledai ketika ditusuk. Ya. Dan sesungguhnya orang mukmin itu pernah melakukan kesalahan sehingga diberatkan ketika meninggal dunia untuk menghapuskan kesalahan. Dan sesungguhnya orang kafir melakukan kebaikan maka dimudahkan ketika meninggal dunia untuk membalas kebaikan itu. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Ya sudah, ngeteh dulu supaya paham. Muasih, paham atau tidak? Paham atau tidak? Saya ulangi lagi ya. Tapi kita bebas buta aksara kan? Insya Allah ya. Sesungguhnya orang mukmin itu pernah melakukan kesalahan sehingga diberatkan ketika meninggal dunia untuk menghapuskan kesalahannya itu. Adapun orang kafir pernah melakukan kebaikan, Allah ringankan dan Allah mudahkan ketika meninggal dunia untuk membalas kebaikan itu. Tahu artinya? Enggak tahu. Jangan gini-gini, saya enggak paham. Apa? Tahan-tahan. Yang depan dulu. Jadi kompensasi dari kesalahannya di dunia, untuk orang yang orang kafir ada merasa kalau kebaikan, daripada melakukan kebaikan, salah sendiri, sebelum kesalahan, sehingga keberatan. Iya. Yang lain. Kompensasinya. Kompensasi. Iya. Ada kompensasi juga. Apa ya? Ada yang bisa jawab ibu-ibu yang di belakang? Ibu-ibu di belakang lagi bicarain ini atau bicarain arisan? Apa? Artinya begini, saya ambil alih. Kalaupun kemudian tadi diterangkan bahwasanya orang yang beriman, bahwasanya keluarnya nyawa mereka sebagaimana roshan, sebagaimana keringat yang keluar, dan kemudian orang kafir sebagaimana terbunuhnya khimar, keledai ketika dia dibunuh dengan pedang. Bagaimana kalau kita melihat susu sebaliknya? Ada orang yang beriman justru dimatikan dalam keadaan yang tampaknya berat. Ada orang kafir yang seakan-akan dimatikan dalam keadaan ringan. Orang yang beriman ketika mati dia masih membawa dosa. Allah beratkan kematiannya. Kenapa Allah beratkan kematiannya ketika sakaratul maut? Supaya dengan rasa berat yang dia rasakan ketika sakaratul maut mampu menghapuskan banyak dosa-dosa yang dia bawa sampai dia mau meninggal dunia itu. Supaya setelah itu selesai. Beratnya itu sudah tidak apa-apa, berat sedikit sebentar, 5 menit, 10 menit, berat banget. Tapi setelah itu selesai untuk menggugurkan separuh dosa-dosa yang pernah dia lakukan dan pernah dia kerjakan. Tapi sebaliknya kemudian ada orang kafir kok tampaknya meninggal dunia. Salah satunya ibu yang sering diceritakan adalah Bunda Teresia. Kenal Bunda Teresia? Sering sekali beredar perkataan-perkataan bahwasanya Bunda Teresia ketika mati itu tenang dan damai. Adapun orang kafir kok tampaknya seakan-akan dia itu matinya kok baik, gampang. Padahal secara umum dia harusnya matinya sebagaimana terbunuhnya keledai dengan pedang. Tapi kenapa kadang-kadang kita lihat ada orang kafir dia meninggalnya kok gampang, gak terlalu berat dia rasakan. Karena orang kafir itu memiliki kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan ketika di dunia, Allah balas kebaikan itu di dunianya dengan diringankan sakaratul mautnya supaya tidak ada lagi balasan untuk mereka di akhirat. Paham atau tidak paham? Saat itu juga, saat itu saja, untuk di akhiratnya kan tidak ada balasan. Karena orang kafir tidak mendapatkan balasan apapun dalam kehidupan mereka di akhirat. Makanya kemudian Allah terkadang memberikan sebaliknya. Jadi kalau kita melihat ada orang kafir kok meninggalnya gampang, jangan buru-buru kaget. Ya, pertama kita tidak tahu apa yang terjadi menimpanya. Yang kedua, kadang-kadang memang Allah ringankan karena dia memang orang yang baik, tapi mereka berbuat syirik. Perbuatan baik walaupun banyak, kalau berbuat syirik tidak ada faedahnya di sisi Allah. Makanya orang tersebut dijadikan oleh Allah meninggalnya dalam keadaan yang tampaknya mudah dan tampaknya ringan, yang disebabkan karena Allah meringankan itu untuk membalas kebaikannya supaya tidak ada lagi sisa untuknya ketika dalam kehidupan di akhirat. Ya. Jadi disinilah kita memahami satu persatu. Ternyata semua dari pertanyaan-pertanyaan kita mampu terjawab ketika kita kembalikan kepada riwayat-riwayat yang sahih yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi riwayat ini kemudian menyampaikan kepada kita secara gamblang, secara nyata dan secara jelas. Bahwasanya gamblangnya, nyata dan jelasnya yaitu adalah ketika kita mendapati sesungguhnya itu terjadi karena memiliki hikmah. Ya. Sekarang kita buka pada halaman ke-45. Apa yang dialami manusia ketika nyawa dicabut? Sebelum kita membahas tentang ini, kematian itu pintu. Kita harus paham, kematian itu pintu. Tapi tahukah kita bahwasanya setiap pintu memiliki satu pintu kecil? Satu pintu kecil itu yang bernama pintu sakaratul maut, di mana setiap orang pasti akan melewati pintu kecil itu sebelum dia bertemu dengan pintu yang besar. Pintu besarnya mati, pintu kecilnya sakaratul maut. Ya. Dan ternyata sakaratul maut itu merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terpisah dari kematian. Satu perkara yang mutlak pasti ada sebelum orang itu meninggal dunia. Berdasarkan keumuman yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita baca di dalam surat Qaf, waja'at sakaratul mauti bilhaq, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Waja'at sakaratul mauti bilhaqi, dan sesungguhnya datanglah sakaratul maut dengan yang sebenar-benarnya. Itu menunjukkan bahwasanya betul-betul sakaratul maut itu ada, dan Allah mengabarkan sakaratul maut itu akan datang dengan sebenar-benarnya. Artinya setiap orang pasti akan tersapa dengan sebuah beratnya rasa perih dan rasa sakit yang bernama sakaratul maut. Kalau kemudian Allah melanjutkan kembali di ayat yang lainnya, walau tara idz-dzalimuna fi ghamaratil maut, walau tara idz-dzalimuna fi ghamaratil mauti, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat waktu orang-orang yang zalim berada pada tekanan ketika dia mendapatkan sakaratul maut. Di situ kita mendapati dua ayat sudah cukup bagi kita untuk menjelaskan bahwasanya sakaratul maut adalah perkara keniscayaan mutlak pasti ada dan menyapa sebelum manusia itu dicabut ruhnya dari jasad. Dan sakaratul maut itu bertingkat-tingkat. Ada yang kemudian dimudahkan, ada yang dipanjangkan, ada yang dipendekkan. Sesuanya, semuanya terjadi dengan hikmah-hikmah yang ditetapkan oleh Allah. Dan tentunya kita memahami dalam proses sakaratul maut adalah proses ujian yang paling berat ketika kita akan mengakhiri hidup kita di dunia. Itu yang paling berat. Sampai Nabi saja, itu sampai Nabi ketika beliau sedang dicabut nyawanya oleh malaikat maut, apa yang diseru oleh Nabi? Nabi mengatakan, Allahumma inna lil mauti lasakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian memiliki satu pintu yang bernama sakaroh. Saking beratnya, Nabi sampai mengajarkan kita doa, Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Perhatikan doanya. Doanya adalah Allahumma Allah mengatakan pada ayat ini, Rasulullah SAW mencontohkan doa, di mana doanya adalah Allahumma hawwin alaina sakaratul mauti, ya Allah ringankanlah dan mudahkanlah bagiku sakaratul maut. Ketika ada kata hawwin, mudahkanlah dan ringankanlah, berarti hakikatnya sakaratul maut itu berat atau tidak berat? Berat. Makanya sampai Nabi mengajarkan doa, minta sama Allah supaya sakaratul maut yang nanti kamu rasakan itu diperingan oleh Allah dan dipermudah oleh Allah. Makanya kemudian Nabi mengajarkan Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Jadi hakikatnya sakaratul maut itu pasti berat, Ustaz. Berat, itu pasti berat. Dan tidak ada yang paling berat di dalam sakaratul maut kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sakaratul maut yang paling berat. Karena nanti kita belajar di sini, Imam Qurtubi menerangkan sakaratul maut yang menimpa kepada Rasulullah itu dua kali sakaratul mautnya orang biasa. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan puncak kesabaran bagi Nabi supaya puncak kenikmatan yang dirasakan Nabi ketika telah meninggal dunia, ketika sudah di surga. Ya. Kita kembali di sini. Jadi yang dialami oleh manusia ketika dia dicabut nyawanya, proses pencabutan nyawa itu dimulai dengan proses sakaratul maut, di mana para malaikat-malaikat ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, menukil dari keterangan Barok bin Azib, dikatakan sesungguhnya orang yang akan meninggal dunia, maka datang kepadanya para malaikat. Kalau orang yang akan dicabut nyawanya adalah orang yang beriman, maka para malaikat itu membawa dua barang. Barang yang pertama yaitu kain kafan dari surga, yang kedua adalah minyak wangi dari surga. Satu malaikat yang kemudian akan turun yang akan mencabut nyawa orang-orang yang beriman itu. Di mana dia mencabutnya? Dari atas kepala. Makanya sampai dia berkata, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata-kata itu disampaikan untuk menenangkan orang ketika akan meninggal dunia, tetapi perkataan itu tidak menghilangkan rasa sakit yang dirasakan orang itu ketika meninggal dunia. Sebagaimana kalau kita sedang berobat ke dokter akan disuntik ketika waktu kecil, enggak apa-apa, suntik blus tetap sakit. Walaupun dokternya mengatakan enggak apa-apa, sakitnya tetap ada. Dan sesungguhnya sakaratul maut itu berat, wong sampai Nabi meminta untuk diringankan. Ibu pernah enggak mendapati Nabi meminta kepada Allah untuk diringankan dalam semua perkara? Enggak ada. Kecuali satu saja. Beliau hanya minta diringankan dalam sakaratul maut. Nabi pernah mengalami rasa lapar yang luar biasa, tapi Nabi tidak pernah minta diringankan dari rasa lapar yang melilit perutnya dan lambungnya. Nabi pernah merasakan beratnya dakwah, tetapi Nabi tidak pernah meminta supaya diringankan ujian yang beliau rasakan di dalam dakwah. Dalam semua perkara yang berat yang pernah menimpa kepada baginda Rasulullah, Nabi tidak pernah meminta diringankan. Tapi khusus ketika Nabi bicara tentang sakaratul maut, Nabi sampai meminta untuk diringankan. Kenapa Nabi sampai meminta diringankan? Karena Nabi tahu betapa beratnya sakaratul maut. Ya. Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita memahami perkara ini pasti akan datang dalam kehidupan kita. hanya menunggu waktu kapan Allah akan memberikan kepada kita masing-masing sesuai dengan takdir ajal yang Allah telah tetapkan. Tetapi semuanya pasti terjadi, dan itulah yang kita pahami sesungguhnya sakaratul maut adalah perkara yang berat, sampai Nabi meminta kepada Allah supaya diringankan dalam sakaratul maut. Ya. Mari kita baca. Sementara itu Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah. Kita buka pada halaman 46. Sudah? Sementara itu Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwasanya di hadapan Rasulullah SAW pada saat beliau akan meninggal ada sebuah wadah ataupun bejana yang berisi dengan air. Maka mulailah beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusap wajahnya. Seraya kemudian beliau mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti lasakaratun. Ya Allah, tidak ada ilah kecuali dirimu. Sesungguhnya setiap kematian selalu beriringan dengan proses sakaratul maut. Lalu kemudian beliau menegakkan tangannya sembari berkata, Ila rafiqil a'la, yaitu bersama ar-rafiqil a'la, yaitu bersama dengan Allah. Maka sampai beliau dicabut nyawanya dan tangannya pun kemudian condong. Jadi kemudian Rasulullah ila rafiqil a'la menunjuk ke atas. Artinya beliau ingin bersama dengan Allah dan kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibu yang kita harus pahami, saya belum pernah itu mendapati satu riwayat bahwasanya Nabi mengatakan ummati ummati. Padahal selama ini kan kita sering tahunya apa, Rasulullah itu memikirkan umatnya, sampai kemudian Rasulullah mengatakan ummati ummati. Padahal kalau kita perhatikan dalam riwayat-riwayat yang saya baca, wallahualam, yang saya baca adalah Rasulullah mengatakan Allahumma inna lil mauti lasakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya sakaratnya yang sangat berat. Karena apa? Kematian itu beriringan dengan sakaratnya. Makanya Nabi saking beratnya sakaratul maut itu, sebagaimana diterangkan oleh Aisyah, maka beliau meminta semangkuk air, beliau masukkan tangannya ke dalam mangkuk air tersebut, kemudian beliau usapkan ke wajahnya. Saking apa beratnya sakaratul maut yang dirasakan oleh Nabi. Dan memang dijadikan dua kali sakaratul mautnya Nabi, saking beratnya Allah ingin memberikan cintanya kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah itu kalau cinta sama kita Ibu, justru Allah akan berikan rasa berat hidup di dunia ini. Kenapa? Supaya nanti ketika mati betul-betul kita lepas dari semua beban dan rasanya itu nikmat. Tapi kalau orang kemudian mereka tidak dicintai oleh Allah, Allah biarkan, Allah tidak timpakan kepadanya ujian-ujian yang berat. Makanya tersenyumlah bukan hanya ketika kamu mendapatkan nikmat, tersenyumlah ketika kita mendapatkan ujian. Kenapa? Kalau kita bukan diuji oleh Allah, maka kita akan merasa terlalu nikmat hidup di dunia dan tidak membutuhkan surga. Tapi ketika kita mendapatkan banyak ujian dalam kehidupan kita, Ibu, ya Allah, akhirnya Ibu paham dunia ini bukan tempat untuk tinggal, tapi dunia ini tempat kita untuk meninggal dunia. Masalah enggak selesai-selesai. Ana tahu. Masalah ini selesai, dirundung masalah lagi berikutnya. Masalah ini selesai, dirundung lagi masalah berikutnya. Kita mengerti, Ibu. Dan Allah jadikan itu menempel pada kehidupan orang yang beriman, layaknya bayang-bayang yang mengikuti jasad ketika berjalan. Kenapa kok selalu dirundung dengan ujian? Supaya dia paham dunia ini tempatnya ujian. Nanti ketika dia meninggal dunia, lepas semua bebannya itu. Makanya orang yang ketika pertama kali meninggal dunia, apa yang diucapkan? Yang diucapkan adalah qaddimuni qaddimuni. Ayo cepat segerakan sampai ke tempat liang lahatku. Masyaallah. Baru meninggal dunia itu, Ibu. Kenapa? Karena dia sudah tidak tahan untuk kemudian mendapatkan balasan atas semua kesabaran yang dia berikan ketika hidup di dunia. Coba Ibu kalau kemudian merasakan lapar melilit perutnya, maka kita tidak sabar untuk minum kan? Akhirnya nungguin jam kapan maghribnya. Sebagaimana ketika kita naik bis penuh, ada tempat duduk, tiba-tiba ada tempat duduk, kita nunggu siapa yang turun supaya kita bisa duduk. Dan itulah hikmahnya. Kenapa Allah berikan kepada Nabi sampai bertubi-tubi ujian yang Allah berikan kepada Nabi? Karena supaya Nabi betul-betul diberikan puncak balasan di akhirat atas puncak kesabaran yang diberikan Nabi ketika dia hidup di dunia. Justru kita syukur. Makanya sampai Nabi mengatakan fa inna ahadakum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum bir raha. Ada loh orang yang beriman tuh seneng banget dikasih ujian. Seneng dikasih ujian. Sebagaimana orang yang beriman, sebagaimana orang yang lemah iman tuh seneng kalau mendapatkan dunia. Kalau bukan karena ujian, maka justru kita kemudian akan merasakan hidup ini terlalu enak, lupa terhadap tujuan kita, yaitu adalah dia. Makanya disitulah kita akhirnya mendapati Rasulullah SAW beliau balik kepada Allah. Baca. At-Tirmidzi telah meriwayatkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, aku tidak bisa berharap seseorang akan mengalami sakaratul maut dan keringanan sakaratul maut. Setelah aku melihat betapa beratnya kematian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sampai kemudian ibunda Aisyah itu kemudian setelah melihat kematian Rasulullah SAW dalam proses sakaratul mautnya, maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu kemudian berkata, aku ini tidak pernah membayangkan orang itu akan mendapatkan keringanan sakaratul maut setelah aku melihat bagaimana beratnya Rasulullah ketika beliau merasakan sakaratul. Jadi dulu ibunda Aisyah itu kemudian berkata, dulu aku ini sering iri kalau melihat orang itu tampaknya dimudahkan dalam sakaratul maut. Ini sebelum beliau melihat Rasulullah sakaratul maut. Tapi setelah beliau melihat Rasulullah sendiri sakaratul maut di atas pangkuannya ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka ibunda Aisyah kemudian berkata, makuntu aghbitu. Aku tidak pernah lagi merasa iri dengan kematian seseorang dan aku tidak pernah bisa membayangkan orang itu akan dikeringkan dalam sakaratul maut setelah aku melihat bagaimana kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Loh, kalau Nabi saja sakaratul mautnya saja seberat itu, apalagi kita. Itu yang ingin dikatakan oleh ibunda Aisyah. Kalau Nabi saja ketika beliau meninggal dunia beliau merasakan beratnya dan Allah tidak meringankan sakaratul maut untuk Nabi, padahal orang yang paling berhak diringankan sakaratul mautnya di atas kehidupan manusia itu adalah Nabi, tapi ternyata Nabi saja tidak diringankan sakaratul mautnya oleh Allah, apalagi kita. Makanya ibunda Aisyah kemudian berkata, aku tidak pernah lagi setelah melihat Rasulullah itu kemudian meninggal dunia, maka aku tidak bisa lagi berharap orang itu akan diringankan dalam sakaratul mautnya setelah aku melihat betapa beratnya yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia. Ya. Jadi ibu, kalau kemudian kita bayangin, ya Allah, Allahumma hawin alaina sakaratul maut, ya Allah ringankan, ya Allah. Seringan-ringannya kita tidak akan pernah kemudian, seringan-ringannya kita bukan kita membayangkan tidak ada rasa sakit, tetap berat. Karena ibunda Aisyah yang sudah mengatakan, setelah aku melihat kematian Nabi, ya Allah, aku tidak pernah bisa membayangkan orang itu akan diringankan dari sakaratul maut setelah aku melihat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan sesungguhnya beliau benar-benar berada di antara tulang selangkanganku dan ujung daguku. Aku tidak akan membenci selamanya terhadap beratnya kematian setelah Rasulullah SAW. Jadi kemudian Rasulullah SAW ketika meninggal di atas pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau melihat betapa beratnya, sampai Ibunda Aisyah berkata kembali, aku tidak akan pernah membenci orang yang merasakan beratnya sakaratul maut setelah aku melihat betapa beratnya Rasulullah ketika beliau itu meninggal dunia. Abu Bakar bin Abi Syaibah menyebutkan dalam musnadnya, dalam riwayatnya Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW, berceritalah kamu sekalian tentang Bani Israel, karena sesungguhnya di kalangan mereka ada cerita-cerita yang mengagumkan. Kemudian Nabi mulai bercerita kepada kami, ada sekelompok orang dari Bani Israel keluar rumah menuju salah satu kuburan mereka. Kemudian mereka berkata, tidakkah kita melakukan sholat dua rakaat lalu berdoa kepada Allah, semoga dia mengeluarkan seseorang yang telah mati, biarlah dia memberitahu kepada kita tentang kematian. Nabi melanjutkan, maka mereka pun melakukan apa yang mereka katakan itu. Dan ketika mereka melakukan sholat dua rakaat itu, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki berambut putih, berkulit hitam, kecuali sedikit bagian dari sajar, bagian dari dirinya. Di antara kedua matanya terdapat bekas sujud. Laki-laki itu berkata, hai orang semua, mau apa kalian datang kepadaku? Aku ini telah meninggal dunia sejak 100 tahun yang lalu. Namun panasnya kematian belum reda juga sampai sekarang. Maka berdoalah kalian kepada Allah supaya mengembalikan aku sebagaimana semula. Ini merupakan kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu kita tidak boleh mempercayainya, tapi juga tidak boleh mendustakannya. Kisah Israiliyat itu apa, Ustaz? Kisah yang terjadi pada kaumnya Bani Israel. Maka di sini yang diambil oleh Imam Qurtubi hanyalah beliau ingin menyampaikan satu riwayat bahwasanya sakitnya sakaratul maut sampai bisa terasa walaupun mereka itu sudah berada di dalam kuburnya, karena beratnya sakaratul maut dirasakan oleh manusia. Allah Nabi SAW. Makanya masya Allah akhirnya kita paham kenapa sampai Nabi memerintahkan kita meminta sama Allah supaya diringankan dari sakaratul maut. Karena pada hakikatnya beratnya sakaratul maut pasti akan kita rasakan. Yang membedakan cuma satu, kapan waktunya itu tiba, tetapi pasti. Persis dengan apa yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah, aku tidak pernah lagi mampu membayangkan orang yang diringankan dalam sakaratul maut setelah aku melihat bagaimana baginda Rasul diwafatkan oleh Allah ketika melewati sakaratul maut. Ucapan selamat tinggal dan rasa pedih. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah dalam pertemuan kita berikutnya. Semoga Allah memberikan kebaikan atas apa yang kita kaji insyaallah. Sebelum kita buka dengan pertanyaan umahat, ya, sebelum kita buka dengan pertanyaan, sudah nanti aja. Silakan, Bu. Apa itu? Orang yang kena serangan jantung meninggal, iya, itu biasanya yang beberapa saya lihat itu selalu mukanya hitam. Nah itu kita menyikapinya gimana ya saat ini? Tidak boleh, tidak boleh kita memvonisnya, tapi cukup bagi kita mendoakannya. Karena serangan jantung, leukemia, kemudian beberapa penyakit-penyakit kanker otak itu memang mereka menjadi hitam seketika. Tapi bagi kita lebih selamat tidak boleh bagi kita untuk mencela orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka telah mendapatkan hasil dari perbuatan baiknya dan telah mendapatkan balasan dari perbuatan buruknya. Jadi Ibu, kalau kita melihat ada orang yang sudah meninggal dunia sudah cukup. Kenapa? Dia sudah mendapatkan apa yang dia lakukan sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan baiknya dibalas oleh Allah, perbuatan buruknya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya masya Allah langkah yang tepat yaitu adalah ketika kita mendapati ada orang yang kemudian meninggal dalam keadaan yang semacam itu, cukup bagi kita mendoakan supaya dia diampuni, karena mendoakan saudaranya yang beriman akan didoakan semisalnya dan sejenisnya oleh para malaikat kepada diri kita. Barakallahu fikum. Paham, Ibu? Yang lain? yang lain. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita. Ada. Bisa kalau orang yang meninggal dunia karena kecelakaan atau dibunuh, bagaimana dengan sahabat terbaiknya? Seperti orang yang mati sama, semuanya merasakan sakaratul maut walaupun tidak terlihat oleh mata kita. Contoh, ada orang yang kecelakaan jatuh, prek, langsung mati. Menurut mata kita kan langsung mati, langsung pecah kepalanya, berkeping-keping misalnya, sampai kemudian otaknya keluar. Kapan sakaratul mautnya? Langsung kejadiannya sepersekian detik kok. Nah, itu kan menurut kalkulasi kita. Padahal menurut Allah, bisa enggak dia dalam sepersekian detik itu Allah memanjangkan waktu itu bagi dia sendiri? Mampu, bagi Allah mampu. Kadang-kadang waktu itu kan bisa panjang dan bisa pendek. Ada waktu 5 menit bagi ibu pendek, bagi orang lain kok lama banget ya. Karena hakikat yang memiliki waktu adalah Allah. Mungkin sepersekian detik karena menurut mata kita yang normal. Tapi sepersekian detik bagi dia ketika meninggal mati, mungkin Allah panjangkan waktunya sampai terasa begitu lama. Sampai dia betul-betul merasakan sakaratul maut yang disempurnakan oleh Allah. Dan kita tidak pernah tahu. Jadi disitulah kita memahami sakaratul maut itu ada dan pasti ada. Pahami, Bu? Yang lainnya? Sudah? Kalau kita sudah, berarti kita cukupkan kajian kita insyaallah. Ibu-ibu di sini ada grup khusus ya, kajian tafsir. Kajian at-tadhkirah. Mungkin lebih baik kita buatkan supaya lebih memudahkan komunikasi insyaallah. Tapi insyaallah kita kajiannya tetap hari Kamis insyaallah. Waktunya kemudian terbang. Kita yang pekan pertama kita ganti tidak apa-apa ya Bu ya. Jadi kita ganti insya Allah pada pekan yang kedua dan ketiga. Pekan kedua dan ketiga. Iya, pekan kedua dan ketiga. Ya, pekan pertama libur, pekan kedua dan ketiga. Karena sebentar lagi pergantian tahun. Ya tidak ada hubungannya sebenarnya. Tapi ada perubahan total dari admin Ibu. Jadi memang saya mohon maaf karena memang jadwal ini masih bertumpuk-tumpuk. Karena memang permintaan qadarullah itu banyak. Jadi kemudian akhirnya masih berubah-ubah. Tapi ana yakin insya Allah jemaah di sini sabar-sabar insya Allah. Ibu kan bisa membacakan, saya adalah ustaz yang bersyukur banget. Jadi semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan. Jadi ini Kamis keberapa? Ini Kamis kedua. Jadi Kamis kedua dan ketiga. Ya, Kamis kedua dan ketiga kita kemudian kajiannya. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kita hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apapun yang kita pelajari. Dan saya ingat ternyata dua kali terakhir ini kita diguyur hujan terus. Moga-moga ini adalah barokah. Saling mendoakan di dalam keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.